الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah jalla wa ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan membaca kitab sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Kitabul Birri was-Silati wal Adab, kitab tentang perbuatan-perbuatan baik, menyambung silaturahim dan juga adab-adab. Bab yang ke-15, pengharaman perbuatan zalim. Hadis yang ke-6523 pada halaman 657, Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Abdullah ibn Maslamah bin Qanab qala haddatsana Dawud yani ibn Qais an Ubaidillah bin Miqsam an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqudz zulma فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ. Ini hadith yang lain dari hadis yang berhubungan dengan haramnya perbuatan zalim. Hadis sebelumnya adalah hadis Abu Dzar Ghifari dengan beberapa jalur, dibawakan oleh Imam Muslim, yaitu hadis Qudsi. Ya, sekarang adalah hadis Nabawi, hadis marfu', diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkataan beliau. Jabir bin Abdullah, dialah yang meriwayatkan hadis sekarang ini, radiyallahu anhuma al-ansari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqudz zulma, takutilah kezaliman, atau takutlah kepada kezaliman. Takut di sini, perintah untuk takut di sini sebenarnya adalah aplikasi dari perintah untuk takut kepada Allah. Takut kepada kezaliman sebenarnya adalah penerapan dari takwa kepada Allah. Karena yang menyuruh untuk takut kepada perbuatan zalim Allah, bukan kita menduakan atau menyekutukan Allah. Maaf, bukan kita menduakan atau menyekutukan Allah. Ya. Perintah untuk takut kepada Allah adalah dengan mengerjakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Sementara perintah untuk takut kepada kezaliman dengan cara menjauhi kezaliman. Ya, menjauhi kezaliman adalah perintah Allah. Diperintah oleh Allah untuk menjauhi kezaliman. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan perintah ini, ittaqu adz-dzulma. Takutilah kezaliman atau takutlah kepada kezaliman. Kenapa? Fa inna adh-dhulma dhulumatun yawmal qiyamah. Karena kezaliman atau perbuatan zalim itu gelap yang berlapis-lapis pada hari kiamat. Zulumat adalah jamak dari zulmatun. Zulmatun satu, kegelapan. Zulumatun, kegelapan yang banyak. Ya, kegelapan yang banyak. An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang makna gelap. Ya. Menukilkan perkataan Al-Qadhi, qila huwa ala zahirihi. Kata Al-Qadhi Iyad, maksud dari kegelapan di sini adalah seperti yang kita kenal. Itu gelap, bukan terang. Ya. Itu yang maksud pertama. Wa ala zahirihi fayakun zulumatun ala sahibi ala sahibihi. Maka tindakan atau perbuatan zalim di hari kiamat penyebab gelapnya pelakunya di akhirat. La yahtadi yaumal qiyamati sabilan. Gelap mana mungkin bisa mencari jalan. Ya. Kalau sudah gelap, sulit susah untuk mencari kemana tujuan. Akan kesasar. Ya. Tidak nampak kemana jalan kita melangkah. Itu secara zahir makna. Yang pertama, hatta yas'a nurul mu'minina baina aidihim wa bi'aimanihim. Di samping itu, orang-orang yang beriman di kiri kanannya membawa cahaya. Ya. Memiliki cahaya. Sementara dia tidak. Orang-orang yang jauh dari perbuatan zalim dan mereka beriman, jasad atau tubuh mereka mengeluarkan cahaya. Jadi gelapnya untuk semua. Cuma ada yang memiliki sarana penerang dan banyak yang tidak memiliki alat untuk menerangi. Bukan alat, sarana penerang. Kalau alat benda yang lain. Sementara di sini jasadnya, tubuhnya yang bercahaya. Yauma taral mu'minina wal mu'minat, yauma taral munafiq, apa dalam surah Al-Hadid, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aidihim wa biaimanihim wa yaqulul munafiquna wa yaquluna wa qila unzurna naqtabis min nurikum. Ya, dalam surat Al-Hadid saya ragu menunjukkan salah satu yang nanti tidak memiliki cahaya pada hari kiamat adalah orang-orang munafik di dunia. Yauma yaqulul munafiqun. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu. Ya, pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, unzuruna, tunggu kami, naqtabis min nurikum, agar kami bisa dapat bekas-bekas cahaya kalian. Ya, bekas-bekas cahaya kalian. Saya teringat dalam sebuah perjalanan di tengah hutan. Ya. Hutan lindung kalau tidak salah sebelum masuk ke Lampung. Malam gelap. Susah kendaraan. Ya. Kita pakai kendaraan roda empat. Kemudian kita bertemu, di hadapan kita ada motor yang cahayanya kecil kali. Ya. Dan kita yakin bahwa dia membutuhkan cahaya tambahan. Maka sampai melewati mungkin berkilo-kilo jaraknya hutan lindung ini, sampai melewati hutan lindung itu kita selalu di belakangnya untuk memberikan cahaya karena dia sangat butuh cahaya ketika itu. Cahaya motornya hampir tidak ada. Ya, hampir tidak ada. Walaupun mungkin ada, tetapi tidak bisa menerangi. dan sangat lamban sebelum kita tiba. Ketika kita berada di belakangnya, maka gasnya sudah mulai dinaikkannya. Saya rasa begitulah gambaran ungkapan orang-orang munafikin di hari yang diceritakan oleh Allah di sini, ketika mereka laki-laki dan perempuan memanggil orang-orang yang beriman, unzuruna, tunggu kami naqtabis min nurikum, agar kami bisa dapat apa, imbas-imbas dari cahaya kalian. Dan ternyata salah satu di antara penyebab gelapnya seseorang tidak memiliki cahaya pada hari kiamat adalah tindakan atau perbuatan zalim di dunia. Sebagaimana yang diingatkan oleh Nabi di sini, ittaqul zulma fa innaz zulma zulumat yaumil qiyamah, adalah kegelapan yang berlapis-lapis pada hari kiamat. Salah satu maknanya tadi yaitu memang benar-benar gelap, karena di perjalanan padang mahsyar itu ada saatnya Allah berikan cahaya untuk semua, seperti ketika menerima catatan, buku catatan masing-masing. Ini semua terang dan semua melihat buku catatan, cuma mengambilnya saja, cara mengambil dan menerimanya yang berbeda. Ya, dan ada saatnya ketika dalam fase dan perjalanan, tahap perjalanan itu, yang saat itu butuh cahaya tetapi tidak ada cahaya. Nah, inilah saatnya. Salah satunya kegelapan yang berlapis-lapis. Sebelum sirat, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, sebelum jembatan yang menyeberang atau yang dibentangkan di atas neraka jahannam, dan itu satu-satunya jalan menuju surga. Tidak ada jalan yang lain. Mesti kalau yang orang-orang yang beriman yang dibawa ke surga, yang diarahkan menuju surga, pasti melewati sirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak seorang pun kalian kecuali akan berada di atasnya atau di dalamnya. Maksudnya neraka. Ya. Dan itu sudah ketetapan yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Kata para ulama menjelaskan riwayat bahwa sebelum sirat ini gelap sekali. Sebelum sirat gelap. Tetapi ketika sampai di sirat, terang. Nah, cuma terang setelah gelap. Jadi pandangan itu masih belum sempurna. Ya. Segelap-gelapnya tiba-tiba cahaya seterang-terangnya. Nah, kemudian mesti pula berjalan di atas jembatan. Dan jembatannya halus. Di bawahnya bukan air, tetapi api yang menyala-nyala. Ini di antara tahapan-tahapan perjalanan akhirat yang ada gelapnya, di mana manusia membutuhkan cahaya tetapi gelap. Perbuatan zalim yang harus kita catat, dia akan memberikan kegelapan. Akibatnya, hasilnya adalah gelapnya nanti dalam perjalanan akhirat di tahapan yang harus terang, yang ketika itu kita butuh cahaya, ternyata kita tidak punya sarana untuk mengeluarkan cahaya karena di dunia kita menggelapkannya. Kita tidak cas, justru kita rusak sarana penerang tersebut. Zulumatun yaumul qiyamah. Ini penafsiran yang pertama. Ya. Wa yuhtamalu, kata Al-Qadhi Iyad, dan kemungkinan makna yang berikutnya, anna dhulumat huna asyadaid, maksud dari kegelapan-kegelapan di sini adalah beratnya perjalanan hari kiamat, susah. Ya, dan dipersempit, semakin dipersempit oleh perbuatan zalim. Yang pertama, memang gelap sendiri, itu kegelapan itu sendiri. Yang kedua, dipersulit karena kezaliman. Asyadaid. Ini makna kedua. Wabihi fassaru qawlahu ta'ala, dengannya mereka menafsirkan firman Allah, Qul man yunajjikum min zulumatil barri wal bahri aishada'idihima. Ya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, katakanlah siapa yang menyelamatkan kalian dari gelapnya daratan dan lautan. Maksud dari gelapnya di sini adalah kesusahan, kesempitan, ujian dan cobaan perjalanan di daratan dan di lautan, di dunia. Ya, di dunia. Bagaimana kita hidup di darat dan banyak kesusahan, begitu juga di laut banyak kesusahan. Siapa yang menyelamatkan dari kesempitan-kesempitan tersebut? Ya, tentu jawabannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna kegelapan dalam ayat tersebut adalah kesempitan-kesempitan, bahaya dan ancaman. Ya. Ini makna kedua dari kegelapan yang ada dalam hadis. Ya. Kita lanjutkan. Jadi intinya berhati-hati dari perbuatan zalim. Karena nanti akan menggelapkan saat-saat kita nanti membutuhkan cahaya dalam perjalanan akhirat. Yang kedua, akan menyempitkan atau akan memberikan kesusahan kepada kita nanti dalam perjalanan akhirat. Zalim itu salah satu dari susahnya adalah akan mengeruk pahala kita. Ya, ini susahnya. Kita merasa bahwa akan membawa banyak amalan dan kebaikan, ternyata amalan kebaikan kita itu dicabut, dikeruk oleh kedzaliman tersebut. Makanya Allah, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, apa? Atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa yang bangkrut? Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata. Orang yang bangkrut dalam penilaian kami, orang yang sudah kehabisan modal, kemudian terlilit hutang. Itu yang bangkrut. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku, innal muflisa fi ummati man ya'ti yawmal qiyamati bisolatin wa siyamin wa sadaqatin wa zakah. Ya. Yang datang membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, pahala yang lain banyak sekali, namun dia datang ya'ti wa qad syatama hadza wa daraba hadza wa safaka dam hadza wa akhadha mal hadza, ya, fa ukhidha min hasanatihi, ya, maka yang orang-orang kezaliman-kezaliman yang dilakukan dengan memukul, menumpahkan darah, mengambil harta, mencela dan mencaci maki, itu nanti dibayar dengan kebaikannya. Jadi kebaikannya. Fa imfaniyat hasanatuhu. Ini yang akan menjatuhkan dia pada kebangkrutan ketika kebaikannya habis untuk bayar hutang. Ini yang juga termasuk yang termasuk kesempitan tadi. Ya. Ketika kebaikannya habis untuk bayar hutang kepada sesama manusia, sementara hutangnya masih ada, dosanya kepada orang lain dari hal-hal yang disebutkan oleh Nabi tadi masih banyak, maka keburukan orang yang dizalimi tadi ditimpakan kepadanya, sehingga dosanya yang seharusnya sedikit, pahalanya tadi banyak, pahala sudah habis, sementara dosanya ternyata sedikit, tetapi kezalimannya masih ada kepada yang orang lain, maka dosa orang lain tersebut ditimpakan kepadanya. Faturihat alaihi faturihat finnar atau faulqiya finnar. Lalu karena yang tersisa adalah dosa, ternyata bukan sedikit, karena ditambahkan dengan dosa-dosa orang lain disebabkan hutangnya tadi, maka dia dicampakkan ke neraka. Ini termasuk makna kegelapan yang berlapis-lapis tadi. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Setelah tentang kezaliman yang berkaitan dengan bab, Nabi SAW mengingatkan kita salah satu adab atau adab yang tidak baik, yang buruk. Ya. Karena kitab kita ini Kitabul Birri Wassilah. Al-Bir termasuk ini yang bertentangan dengan sifat bir adalah as-suh. Ya. Wattaqus suhha. Haknya itu bertasdid. Ya. Suhha. Wattaqus suhha. Jadi suhu ini, as-suhu ini adalah bakhil kuadrat. Ya. Bakhil yang berlebih-lebihan. Kikir pelit yang berlebih-lebihan. Bakhil bin pelit bin kikir bin kedekut dalam bahasa Melayunya. Ya. Lengkap semuanya. Ini yang dinamakan dengan as-suhu. Nawawi ya, menjelaskan dalam makna tentang makna suhu ini. Halaman 664 ya. Ini sebelum terakhir. Ada ini terakhir atau sebelumnya ada dua penafsiran mengenai kehancuran anda di bawahnya. Banyak ulama mengatakan asuh adalah kikir yang berlebihan dan lebih tega tidak memberi daripada sekedar bakhil. Ya. Puas dia ketika dia tidak memberi kepada orang yang meminta. Ya, ini yang suh tadi. Kalau yang bakhil, dia memang tidak mau memberi. Bisa jadi dia juga merasa sedih dan kasihan. Cuma karena pelit dia tidak mau memberi. Tetapi kalau suhha ini, dia sudah tidak mau memberi dan dia melihat orang yang tidak diberinya ketika merasa kecewa puas sekali. Nah, ini yang diingatkan oleh Nabi, wattaqus suhha. Takutlah kepada sifat bakhil, pelit yang berlebih-lebihan. Ya. Fa innas suhha, sini siapa artinya? Hindarilah kekikiran, ya, kekikiran. Kekikiran, maksudnya kikir yang berlebihan. Ya, dalam bahasa kita tidak akan berbeda maknanya kalau tidak ditambahkan berlebihan. Kikir, bakhil, pelit, semuanya artinya sama. Tapi dalam bahasa Arab satu kata dengan yang lain, walaupun maknanya hampir sama, tetapi ada maknanya yang lebih besar. Ada maknanya yang lebih berlebih-lebihan. Ini kayanya bahasa Arab. Ya. Sementara kita pelit, bakhil, kikir, saya tidak tahu, mungkin ada bedanya kalau dalam, tapi yang saya pahami tidak, kalau kita tidak menambahkan. Ambillah salah satu dari kata-kata tersebut, kemudian tambahkan. Kikir yang berlebihan, atau yang melampaui batas, ya. Pelit yang begitu juga sifatnya. Ya. Jadi itu yang suh, berbeda dengan sekedar bakhil. Ya. Berbeda dengan sekedar bakhil atau pelit. Fa'inna suhha. Sesungguhnya as-suh tadi ahlaka man kana qablakum, telah membinasakan orang-orang sebelum kamu. Ya, kata Nabi SAW. Hamalahum ala an safaqu dima'ahum wastahallu maharimahum. Keperbuatan suh tadi membawa mereka untuk saling menumpahkan darah. Safaku dima'ahum. Akibat pelit yang sangat berlebihan ini membuat mereka saling menumpahkan darah, berperang, bunuh membunuh, ya, menghalalkan apa yang diharamkan, ya, menghalalkan istahallu maharimahum, ya, menjadikan yang mahram itu jadi halal, karena pelit dan bakhil, ya, karena pelit dan bakhil ini luar biasa. Sampai bertumpahan darah gara-gara pelit. Ini tanda dari pelit yang berlebihan tadi. Dari kikir dan bakhil yang bersangatan. Sehingga menumpahkan darah lebih ringan daripada memberi. Atau membiarkan atau mengalah dalam berbagi harta. Hanya sejengkal kelebihan, tetapi karena mempertahankan sejengkal itu, dia membunuh. Ini pelit yang berlebihan. Mempertahankan yang sejengkal itu, dia membunuh. Atau dia menghalalkan wanita-wanita, atau yang mahram-mahram yang haram sebenarnya bagi mereka, tapi jadi halal karena sikap pelit tersebut. Ini ancaman yang luar biasa untuk sifat yang sangat tercela. Ya, sifat yang sangat tercela ini sangat bertentangan dengan iman. Sifat pelit ini bertentangan sebenarnya dengan iman, merusak keimanan. Makanya orang-orang yang beriman, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi, selalu disifati oleh Allah dengan orang yang pemberi, pemurah. Ya, pemberi dan pemurah. Memberi hartanya. Dan manusia yang paling beriman, dia yang paling dermawan. Siapa? Nabi SAW. Dia yang paling tinggi tingkat keimanannya, maka dia yang paling dermawan. Sallallahu alaihi wasallam. Maka semakin naik tingkat keimanan seseorang, maka akan semakin dermawan. Akan semakin mudah memberi. Karena dia paham bahwa harta yang ia miliki itu harta yang sejenak, yang dia dapatkan sejenak, dan dia pandai menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana generasi salaf, para sahabat Nabi, ketika ada momentum untuk memberi, ketika ada kesempatan untuk memberi, mereka tidak berpikir panjang untuk memberi banyak-banyak. Ya. Nabi SAW suatu ketika mengumumkan, siapa yang membeli bi'ru rumah, itu sumur rumah, ya, yang akan diwakafkan kepada semua kaum muslimin airnya, maka saya jamin dia masuk surga. Tidak ada menunggu lama. Langsung Utsman bin Affan nunjuk tangan, saya Rasulullah. Maka dibelinya sumur tersebut, dan sampai hari ini, ya, kaum muslimin masih mengambil manfaat dari sumur yang dibelinya, karena tidak tanggung-tanggung Nabi memberi jaminan surga. Ketika Nabi mengatakan man jahhaza jaisal usrati falahul jannah, siapa yang memberikan mendanai pasukan perang kesempitan, itu perang Tabuk. Perjalanan sangat jauh, kendaraan susah. Siapa yang memberikan dana untuk pasukan ini, maka saya jamin surga. Separuh dari pasukan itu Utsman bin Affan yang mendanainya. Ya. Siapa yang mau membeli tanah untuk perluasan Masjid Nabawi, maka saya jamin surga, kata Nabi SAW. Secepat itu, tambah fikir panjang, Utsman bin Affan dari hartanya, bukan dari keuntungan. Bukan dari keuntungan perdagangannya, tapi dari sulbi malihi. Dari hartanya sendiri, dari modalnya. Ya. Bisa jadi dia tidak banyak keuntungan, tapi dari modalnya dia gunakan untuk itu. Sampai-sampai Nabi mengatakan, setelah pendanaan pasukan Jaisal Usra, Nabi SAW katakan kepada Uthman, ma dharra Uthman ma fa'ala ba'dal yawm. Tidak ada yang akan memudaratkan Uthman apapun yang ia lakukan setelah hari ini. Maksudnya kalau berbuat salah, misalnya dia berbuat dosa, itu sama sekali tidak berpengaruh apa-apa kepada Utsman bin Affan, saking luar biasanya ibadah yang dia lakukan. Subhanallah, ketika selesai khutbah Id, perawi ragu. Saya Muslim, kita telah pelajari. Nabi SAW datang ke tempat solatnya wanita. Kemudian dia mengatakan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna. Ya, wahai para wanita, bersedekahlah kalian. Fa inni ra'aytukunna aktsara ahlinna. Karena saya melihat kalian para wanita mendominasi penduduk neraka. Lebih banyak kalian. Maka seketika para wanita itu mencari di badannya apa yang biasa, yang bisa dia sedekahkan. Ya. Maka mereka membuka, mencopot, ya, apa yang mereka miliki dari emas, yang mereka pakai dari emas, kemudian mereka serahkan langsung kepada Nabi. Sampai-sampai Bilal bin Rabah, ketika itu yang sekedar awalnya hanya menampung dengan kedua tangannya, tapi ternyata tidak muat, akhirnya dia ambil ujung kepala bajunya, kemudian ditampung. Begitu semangatnya mereka untuk menggunakan harta mencari kemenangan di akhirat kelak, ya, mendapatkan kemuliaan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi banyak anjuran-anjuran untuk orang yang beriman. Dan ingat catatannya, semakin tinggi tingkat keimanan, maka akan semakin mudah seseorang itu untuk berbuat dermawan, untuk menjadi dermawan. Ya, semakin kurang keimanan, akan semakin besar kecintaan kepada kekayaan. Maka berat untuk memberi. Susah. Ya. Dan bakhil ini sifat yang merusak keimanan. Apalagi bakhil untuk kepentingan sendiri. Ya. Merasa bahwa ketika memberi, itu mengurangi. Padahal Nabi SAW mengatakan, Ma naqasat sadaqatun min mal. Lafaz yang lain. Ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah itu sama sekali tidak mengurangi harta milik. Justru menambah. Ya. Semakin banyak kita memberi, maka semakin banyak harta kita. Karena pada hakikatnya, yang kita beri itulah harta kita. Nabi sendiri yang menjelaskan demikian, sallallahu alaihi wasallam. Berhati-hati dari sifat suh. Ya, berhati-hati. Dan ini yang banyak terjadi. Ya, suh ini yang menggerogoti, ya, kaum muslimin. Ya, yang mereka, yang menjadikan mereka saling bermusuhan, sesama karib kerabat, sesama sanak saudara, keluarga, sama kakak beradik, gara-gara suh. Ya, gara-gara as-suh. Ini potongan yang kedua dari hadis yang awalnya berkenaan dengan haramnya kezaliman. Kita lanjutkan. 6524 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsani Muhammad bin Hatim qala haddatsana Syababah qala haddatsana Abdul Aziz Al-Majisun an Abdullah bin Dinar ani bin Umar. Ya, ini hadis yang baru. Anis Ibn Umar Abdullah radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pendek saja sabda Nabi hadisnya, inna dhulma dhulumatun yawmal qiyamah. Sesungguhnya perbuatan zalim itu mengakibatkan kegelapan yang berlapis-lapis di hari kiamat. Atau mengakibatkan kesempitan yang berlapis-lapis di hari kiamat. Kesusahan. Ya. Ini hadis Abdullah bin Umar. Hampir senada dengan pangkal hadis Jabir yang tadi. Cuma di pangkal hadis Jabir ada perintah untuk menakuti. Ittaqus-suha. Di sini tidak. Ittaqus-zulma. Di sini tidak. Hanya pernyataan innadz-zulma dzulumatun yaumul qiyamah. Ya. Kita lanjutkan. 6525. Ya. 6525. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Laits an Uqail an Az-Zuhri an Salim an abihi. Dari Salim, dari ayahnya. Ayahnya ini sahabat. Siapa? Abdullah bin Umar. Ya. Abdullah bin Umar. Salim bin Abdullah bin Umar. Ya. Berarti kalau dari ayahnya Salim, Abdullah bin Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadis yang seperti hadis yang sebelumnya, ya, dari Abdullah bin Umar, cuma bunyi hadisnya yang berbeda. Ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal al-muslimu akhul muslim. Ini kaidahnya. Sesungguhnya seorang muslim itu saudara muslim yang lain. Siapapun muslim yang lainnya. Kerabatnya, bukan kerabatnya, satu suku, bukan satu suku, satu kampung, bukan satu kampung, satu daerah, bukan satu daerah, satu negara, bukan satu negara, siapapun muslimnya. Al-muslim akul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Ini adalah pilar dalam agama Islam. Ini pilar dalam agama Islam. Tidak ada pengikat persaudaraan yang lebih erat daripada keislaman. Rahim tidak. Rahim pasti terputus. Makanya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman orang yang memutuskan silaturahim. Sementara Islam dimanapun, kapanpun, kalau benar-benar keislamannya, maka dia akan bersaudara dengan siapapun muslim. Dan ini ada di zaman Nabi SAW. Persaudaraan seorang muslim dengan muslim yang lain, yang tidak diikat oleh apapun dari embel-embel duniawi, yang menjadi sejarah yang tidak akan berulang di zaman Nabi SAW. Ya. Nabi SAW mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Ya. Saking eratnya hubungan mereka, itu akan mereka sempat memahami bahwa mereka saling mewarisi. Sempat memahami bahwa mereka saling mewarisi. Saking sayangnya, saking cintanya. Dan itu yang diterapkan dalam Islam. Mencintai saudara muslim seperti mencintai diri sendiri, mendapatkan kebaikan. Jauh dari keburukan. Jadi inilah pilar dalam agama Islam. Al-muslimu akhul muslim. Makanya kalau seorang muslim tidak mau disakiti, maka jangan sakiti saudaranya, karena itu dia sendiri. Ya. Kemudian Nabi di sini melanjutkan penjabarannya. Kalau saudaramu, kalau si muslim yang lain itu adalah saudaramu karena kamu muslim juga, maka la yadhlimuhu, jangan sampai dia menzaliminya. Ini yang berhubungan dengan bab. Ya, jangan sampai dia menzalimi saudaranya sesama muslim. Wala yuslimuhu. Di sini artinya apa? Menghinanya. Ya. Wala yuslimuhu, jangan menghinanya. Man kana fi hajati akhihi. Ini juga termasuk implementasi dari hakikat hubungan persaudaraan tadi. Yang pertama, tidak menzalimi, karena dia kalau menzalimi berarti hubungan persaudaraannya rusak. Menghina, mencela, merendahkan, ini juga termasuk perusak persaudaraan sesama Islam. Kemudian konsekuensinya adalah membantu. Man kana fi hajati akhihi, siapa yang berada pada kebutuhan saudaranya. Ketika saudaranya membutuhkan, dia berada di sana untuk membantu kebutuhan saudaranya. Apa balasannya? Kanallahu fi hajatihi. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Kalau kita selalu membantu kebutuhan saudara kita, pasti Allah Subhanahu wa taala akan selalu berada pada setiap kebutuhan kita untuk memberi apa yang kita butuhkan. Janji Nabi, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Siapa yang selalu berada pada kebutuhan dan hajat saudaranya, maka Allah akan selalu berada pada kebutuhan dan hajatnya. Ya, tanpa dia sadari. Ya, ketika dia berada pada kebutuhan ekonomi saudaranya, maka suatu saat nanti ketika dia juga membutuhkan bantuan dalam masalah ekonomi, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantunya. Ya. Kemudian wa man farraja an muslimin kurbatan, barang siapa yang melapangkan dari seorang muslim satu kesempitan, farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan untuk seorang muslim satu kesempitan, maka nanti Allah akan membalasnya pada hari kiamat melapangkan kesempitan-kesempitan yang banyak. Karena kesempitan di hari kiamat tidak sebanding dengan kesempitan di dunia. Ya. Kesusahan di hari kiamat tidak seperti kesusahan di dunia. Lebih dahsyat dan lebih besar kesempitan dan kesusahan di hari kiamat. Maka balasannya Allah akan lapangkan kesusahan-kesusahan yang banyak di hari kiamat. Di antara susahnya di hari kiamat adalah kita tidak beralas kaki. Sementara panas matahari sangat terik dan didekatkan. Kita tidak berpakaian dan tidak ada air, tidak ada tempat berteduh. Nah, nanti kesusahan-kesusahan itu akan dimudahkan oleh Allah. Kenapa? Karena di dunia dia memudahkan, melapangkan kesempitan. Tetapi yang sangat menyedihkan justru sebaliknya. Orang-orang yang memiliki wewenang untuk mengurusi orang banyak, motonya apa? Selama masih bisa dipersulit, kenapa tidak? Pokoknya yang seharusnya mudah, prosedurnya tidak ada yang rumit, tetapi prinsipnya bagaimana menyulitkan dan menyempitkan. Ini ada tipikal watak manusia yang seperti ini. Ya. Dia justru ingin menyusahkan orang di atas kesusahannya. Orangnya sudah susah, tetapi dia ingin melihat dia lebih susah lagi. Dialah terpaksalah dia memberikan sogok atau memberikan pembayaran agar mudah urusan orang tersebut. Kalau tidak, sangat dipersulit. Padahal urusannya semudah-mudahnya, sesederhananya. Tetapi prinsipnya selagi bisa dipersulit, kenapa tidak dipersulit? Sementara dalam kamus agama, dalam kamus hubungan seorang muslim dengan muslim lain yang lainnya adalah mempermudah. Ya. Yang seharusnya susah, tetapi tidak usah pikirkan, insya Allah selesai. Ya. Tidak usah pikirkan. Bagaimana dia memberikan kelapangan, ya, kepada saudaranya. Ketika saudaranya berhutang, dan berhutang untuk kebutuhan pokoknya, datang dia, mohon maaf saya sampai hari ini belum mendapatkan ya uang untuk membayar. Ya udah, tunggu saja sampai kamu bisa, sampai ada duit. Ya. Nah, ini melapangkan. Ya. Dan itu kelapangan di hari kiamat. Kemudian berikutnya wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim? Ya, tentunya di dunia, balasannya di akhirat Allah akan tutupi aibnya. Karena di hari kiamat itu hari pembongkaran. Hari kiamat itu nanti hari penyingkapan aib. Ketika semua pembicaraan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala itu terdengar oleh semua manusia. Semua manusia dipanggil dengan namanya, wahai fulan min fulan. Ya. Tidakkah engkau lakukan dosa ini di hari ini? Ya. Terus semua orang mendengar. Semua orang mendengar. Ini yang dimaksud dengan hisab. Sementara ada orang-orang yang nanti Allah hadis Najwa. Ya. Ini tanyakan kepada Abdullah bin Umar. Pernahkah engkau mendengar tentang hadis Najwa? Maksudnya berbisik-bisik. Nah, di antara Allah membalas orang yang dahulu di dunia. Karena siapa yang tidak punya aib di antara kita? Semuanya punya aib, punya dosa. Semuanya akan dihisab di hadapan Allah. Tetapi di antara balasan bagi orang yang di dunia menutupi aib saudaranya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berbisik-bisik dengannya agar orang lain tidak mendengar ketika dia dihisab. Dan dia pun dihisab dengan mudah oleh Allah. Ditanya untuk meminta pengakuan saja. Ya. Tidak ada detailnya. Engkau benar melakukan? Iya, ya Allah. Benar melakukan ini? Iya. Benar melakukan ini? Iya. Benar melakukan ini? Iya. Nanti kata Allah Subhanahu wa taala, dahulu ketika di dunia, aku yang menutupinya. Aku yang menutupinya dari pengetahuan siapapun. Dan hari ini aku pula yang memberikan ampunan. Ya. Maka berhati-hati dari kesibukan mengurusi orang lain. Mengurusi keburukan orang lain, aib orang lain, kesalahan orang lain. Untuk mengurusi kesalahan kita saja kita susah. Hari ini berdosa, lalu kita menyesal. Sebentar lagi kita berdosa lagi, menyesal lagi. Bagaimana caranya saya meninggalkan ini? Ya, untuk diri sendiri saja. Makanya ketika seseorang disibukkan dengan mengurusi kekurangan dia, dia tidak akan mungkin sempat untuk mengurusi orang lain. Tidak punya kesempatan. Nah, ini yang perlu kita catat dari hadis ini. Berapa hadis yang tersisa? 3. Kita akan baca. Ya. 6526. Imam Muslim mengatakan haddatsana Qutaibah ibn Sa'id wa Ali ibn Hujr qala haddatsana Ismail wa huwa ibn Ja'far anil Ala an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini hadis sudah kita baca tadi. Atadruna manil muflis? Qalu al muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'. Faqala innal muflisa min ummati يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من حق خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. حديثنا sudah kita jelaskan tadi. Hakikat orang yang bangkrut dari umat Nabi Muhammad adalah yang datang membawa pahala yang banyak di dunia. Pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala-pahala yang lain. Ternyata pahala yang banyak itu gunanya untuk membayar hutang. Dari apa? Hutang dari mencaci orang, menuduh orang berbuat zina, qadhafa, kemudian memakan harta orang, kemudian menumpahkan darah orang, memukul orang. Maka nanti prosesnya semua hutang-hutang tadi dibayar dengan pahalanya habis. Ya, sementara hutang-hutangnya masih banyak, lalu dosa-dosa orang yang dia berhutang kepadanya dengan perbuatan-perbuatan tadi ditimpakan kepadanya, kemudian dicampakkan ke neraka. Waliyadzubillah. Kita lanjutkan 6527 dengan hadis yang terakhir 6528. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Yahya ibnu Ayyub wa Qutaibah wa ibnu Hujr qalu haddatsana Ismail ya'nuna ibnu Ja'far anil Ala an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini hadisnya, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamati hatta yuqada lisyatil jalha'i min asyatil qarnai. Ini penekanan tentang masalah bayar membayar hutang piutang tadi. Kata Nabi, benar-benar akan pasti ditunaikan hak-hak kepada pemilik-pemiliknya nanti pada hari kiamat. Jadi hak-hak orang yang kita ambil, yang memiliki hak dari lalu kita tidak tunaikan di hari dunia ini dengan menzalimi tadi dan yang lainnya, akan dibayar pada hari kiamat. Akan diserahkan atau akan diberikan pembayaran kepada pemiliknya pada hari kiamat. Bahkan Allah menekankan sekali sampai kambing yang tidak bertanduk, dahulu di dunia ditanduk oleh kambing yang memiliki tanduk, nanti yang tidak punya tanduk ini akan diberikan haknya. Di mana dia diberi tanduk, kemudian menanduk yang dahulu menanduknya di dunia. Sampai di antara hewan pun ditegakkan oleh Allah pengadilan yang seperti ini. Setelah itu nanti mereka diperintah jadi tanah. Kuni turaban. Tetapi sama manusia tidak. Manusia akan dimasukkan ke surga dan ke neraka, karena itu kehidupan yang abadi. Ini sangat tegas bahwa keadilan akan ditegakkan seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Hadis terakhir, Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad ibnu Abdullah bin Numair qala haddatsana Abu Muawiyah qala haddatsana Buraidu ibnu Abi Burdata an abihi an Abi Musa radhiyallahu an Abi Musa al-Asy'ari ya radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallam inna Allah azza wa jalla yumli lidh-dhalim. Ini peringatan keras kepada siapapun yang berbuat zalim di dunia. Inna Allah yumli lidh-dhalim fa idza akhadhahu lam yuflithhu. Sesungguhnya Allah menangguhkan untuk orang yang berbuat zalim. Maka apabila tiba saat Allah menetapkan hukuman, maka dia tidak akan bisa melenceng. Dia tidak akan bisa berkelit. Dia tidak akan bisa lari terlepas dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman yang keras siapapun yang berbuat zalim. Makanya para ulama mengatakan kezaliman ini adalah dosa yang hukumannya disegerakan oleh Allah di dunia. Banyak perbuatan zalim yang hukumannya disegerakan oleh Allah di dunia. Karena memang Allah murka. Yang Allah saja, kalau andai kata, ada yang pantas untuk berbuat seperti itu, maka Allah. Tetapi Allah mengatakan, saya telah mengharamkan atas diri saya. Karena semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta ini milik Allah. Dia bisa berbuat sekehendaknya, tetapi Allah telah menetapkan bahwa dia tidak akan berbuat zalim. Lalu di antara manusia berbuat zalim, tentu Allah sangat murka. Makanya Allah di sini mengatakan innallaha yumli lidh-dhalim, memberikan tangguhan saja. Mungkin beberapa tahun dia jadi penguasa. Ya. Nanti suatu saat akan tiba saatnya Allah akan menimpakan kepadanya hukuman dari perbuatan zalimnya. Ya. Di dunia mungkin dia bisa jadi tidak mendapatkannya, tetapi akan tiba waktunya dan Allah tidak akan menangguhkannya lagi ketika saatnya itu tiba. Kemudian summa qara'a, lalu Nabi membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 102. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah. Inna akhdahu alimun syadid. Dan begitulah azab Tuhanmu Allah apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Ya, sangat pedih. Ini ancaman yang luar biasa dari perbuatan zalim. Ma'asyal mu'minin wal mu'minat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Selesai kita dari hadis-hadis yang berkenaan berhubungan dengan tindakan kezaliman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan dibaca ya, syarahnya ini sangat bagus sekali ya, yang diuraikan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan insyaallah pada perjumpaan yang akan datang kita lanjutkan ke bab yang baru, yaitu bab menolong saudara yang menzalimi dan yang terzalimi. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.